Terpesona aku melihat wajahnya, tatkala aku duduk di dekatnya. Seiring sebiduk kami menyeberang, berperahu ke seberang Sungai Musi. Tiba-tiba ia menolak.